rame-rame. Saya ingin bertanya, di situ siapa punya? Kalau belum adanya ame saya. Naik-naik perahu, jangan ke tengah. Kalau ke tengah banyak ombaknya. Apabila ingin tahu, coba janganlah. Aku ini belum ada yang punya. Kupas kelapa, buang kulit, ambil isinya. Simpan di panci, coba bikin rujak kelapa. Memang ku orang desa, tapi ayahku kaya. Nanti kita bisa keliling dunia. Anak-anaklah desa, datang ke kota. Sampai di kota jadi trapota. Tak mungkin karena harta, aku terkadang. Yang aku inginkan cinta mulia. Tinggi hai nona pohon celima, lebihlah tinggi hai nona pohon rambutan. Jangan mau padanya, walaupun dia kaya, sebab orangnya ketinggalan zaman. Pohon-pohon cendana di pinggir kali, harum baunya sedap sekali. Janganlah kau menghina, jangan mencaci. Ya rakit dari lahulu, pemuatan yang nasib buah mangga. Ini kami bertiga, naksir-naksir padamu. Pilih-pilih satu di antaranya. Manis-manislah duku, darilah jambu. Banyak disukai tua dan muda. Pikir-pikir dahulu, jangan terburu-buru.